Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid, yakni bab tentang mahabbah, masalah cinta. Akan dibawakan hadis keutamaan daripada yang namanya al-mahabbah, cinta. Walahuma anhu, dan bagi keduanya. Keduanya maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Anhu, anhu artinya dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun. Salasun ada tiga perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang ada padanya tiga perkara itu, kunna, barang siapa yang ada padanya tiga perkara itu, wajada bihinna halawatal iman, pasti di sini pasti dia akan mendapatkan, nah, wajada, pasti di sini jawab dari man, barang siapa, syarat, jawab syaratnya wajada bihinna, pasti dia mendapatkan dengannya halawatal iman, manisnya iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara itu, pasti dia mendapatkan dengannya manisnya iman. Manisnya iman. Wajada bihinna, pasti dia akan mendapatkan bihinna dengan tiga perkara itu. Baknya bahasa babiyah, dengan sebab tiga perkara itu, manisnya iman. Manisnya iman diperoleh dengan sebab tiga perkara. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Agar supaya Allah dan Rasulnya, agar supaya Allah dan Rasulnya ahabba, lebih dia cintai. mimma siwahuma, dari selain keduanya. Agar supaya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Cinta di sini adalah cinta berbentuk ikhtiar, usaha. Daripada selainnya, karena selainnya juga kadang kita mencintai anak, istri, harta. Maka dia harus berusaha menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Lebih dia cinta daripada anak, istri, pekerjaannya, dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bacakan dulu hadisnya. Wa ayuhibbal mar'a. Yang kedua, agar mencintai seseorang. Al-mar'ah di sini seseorang. Tentunya seorang mukmin, mukminah. Laki atau perempuan, mukmin atau mukminah. La yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintainya kecuali karena Allah. Tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Karena Allah maksudnya karena dia orang mukmin. Karena dia orang bertakwa. Karena dia orang yang taat kepada Allah. Dia pun mencintai. Itulah konsekuensi. Mencintai Allah dan Rasul. Harus mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Sebaliknya. Konsekuensi orang mencintai Allah dan Rasul. Membenci. Siapapun orangnya yang memusuhi Allah dan Rasul, termasuk siapapun orangnya yang memusuhi agama Allah dan Rasul. Itu konsekuensi. Yang ketiga, wa ayakroha. Yang ketiga, agar dia benci ayyauda fil kufri. Agar dia benci jika kembali ke dalam kekufuran. Agar dia benci jika kembali ke dalam kekufuran. Ba'da idz anqadahu Allahu minhu. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu ayyuk zafa finnar. Sebagaimana dia benci jika dilempar ke dalam neraka. Barakallahu fik. Itulah hadis akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Dalam riwayat Bukhari, lafaz Bukhari berbeda. La yajidu ahadun halawatal iman. La yajidu ahadun, seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Sehingga disebutkan tiga perkara tadi. Itu lafaz Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimahni wa rahimakumullah. Inilah keutamaan iman. Dan inilah keutamaan mencintai Allah dan Rasul. Dan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Buahnya adalah manisnya iman. Qala qauluhu, kita bacakan ayat atau penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Qauluhu fi hadisi Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Anas, salasun ai salasu khisal, ada tiga sifat. Ada salah satu khisal, tiga sifat. Kunna, man kunna, siapa saja. Ini man syartiyah, siapa saja. Yang ada padanya, bimakna wajada fihi. Dia dapatkan padanya. Sehingga i'rab, salasun mubtada. Wajazal ibtida biha, boleh jadi mubtada. Dalam bahasa Arab namanya permulaan kalimat. Li'anaha mufidah. Karena memang itu kalimat yang sudah memberi faidah. Al-haddi qawli Ibn Malik. Seperti ucapan Imam Malik. Wala yajuzul ibtida' bin nakirah malam tufid. Berarti kalau dia berfaidah, namanya bisa jadi mubtada. Wa qawluhu. Dan ucapan Nabi SAW, man salatun man kunna. Man syartiyah. Huruf syarat. Syarat memperoleh manisnya iman. Iya. Siapa saja yang ada padanya. Kunna. Asluha kana. Fatakunu fi'lan madhiyan nasikha. Wa nun ismuha. Kana. Itu aslinya adalah asluha kana. Sehingga jadi fi'ilnya. Fi'il madhinya nasikh dan nun isimnya. Man kunna. Fihi khobarnya. Mubtada. Salathun. Fihi khobarnya. Barang siapa yang ada tiga perkara. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara itu. Wajada. Wajada fi'lun madhi. Fi mahali jazmin. Jawabu syarat. Dia itu fi'il madhi. Tapi menduduki posisi i'rab jazm. Karena jadi jawab syarat. Yaitu man, barang siapa. Padanya tiga perkara itu wajada. Pasti akan mendapatkan manisnya iman. Sehingga wal jumlah min fi'li syarti wa jawabihi fi ma'ali raf'in khabarul mubtada. Jumlah dari fi'il syarat. Fi'il dan syarat itu jawabnya menduduki rafa' khabarnya mubtada. Barang siapa ada padanya tiga perkara itu kata Nabi wajada halawatal iman. Wajada bihinna. Bihinna di sini ba lis sababiyah. Artinya ba yang mengandung makna sebab. Dengan sebab ada padanya tiga perkara, wajada bihinna halawatal iman. Manisnya iman. Apa yang dimaksud manisnya iman? Yang dimaksud halawatul iman, maf'ulun wajada wa halawatul iman. Yang dimaksud manisnya iman. Iman digambarkan sesuatu yang manis. Kalau antum lihat dalam Al-Quran, iman digambarkan seperti pohon. Daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kasyajaratin thayyibah. Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang thayyib, yakni kalimat tauhid, iman. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh di bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Lihat. Tu'ti ukulaha kullahin. Buahnya selalu datang setiap waktu. Nah, berarti iman itu ada buahnya. Karena di dalam surat Ibrahim tadi, surat Ibrahim ayat 24, iman digambarkan sebuah pohon. Pohon yang ada buahnya. Dan ternyata buahnya itu rasanya apa? Manis. Dan buah dari keimanan ini, barakallahu fikum, adalah digambarkan al-akhsanuha al-amru waraquha ma yahtamu mu'min minal khair wa samratuha amalut ta'at. Buahnya iman adalah amal ketaatan. Buahnya iman itu amal ketaatan, itu buahnya. Nah, dan buahnya iman apa tadi? Amal ketaatan itu membuahkan rasa manis. Halawatul iman, manisnya iman. Jadi orang mukmin terasa manis, lezat ketika beramal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang apa itu bentuk manis? Kata Syekh Utsaimin, ma yajiduhu al-insanu fi nafsih. Yang pertama, yang dimaksud manisnya iman adalah perkara yang didapatkan oleh manusia pada jiwanya. Apa yang dia dapatkan, apa yang didapatkan oleh seorang manusia pada jiwanya. Jiwanya terasa tenang. Yang kedua, wa qalbuhu, dan juga hatinya, minatumakninah, berupa kedamaian, warohah, dan juga rohah, damai, tenang, wal insyirah, lapang dadanya. Itu yang namanya manisnya iman. Jiwa, yang pertama jiwanya, yang kedua hatinya, tenang, rohah, dan lapang. Walaisat mudrikotun billu'abi wal fam. Manisnya iman itu tidak didapatkan dengan lu'ab, dengan lidah atau liur, air liur kita. Kalau kita mencicipi makanan, dijilat makanan tersebut terasa asin atau pedas. Itu makanan. Bukan dengan lidah kita, bukan dengan mulut kita iman itu dirasakan. Sehingga yang dimaksud, wal maksud bil halawahuna halawatu al-qalbiyah. Yang dimaksud manisnya iman di sini adalah manisnya hati. Manis yang bentuknya di dalam hati dan di dalam jiwa. Itulah orang mukmin. Walaupun dunianya fakir, dia terasa lapang. Walaupun dia orang miskin, terasa tenang. Itu orang mukmin. Tidak gelisah. Dia tetap tenang dengan keimanannya. Dia merasa damai dengan amal solehnya. Bahkan dia merasa rugi. Kemarin tidak sholat subuh berjamaah. Tidak mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Yang itu khairun minad dunya wa ma fiha. Gelisah dia. Kenapa gelisah? Karena manisnya iman luput darinya. Sehingga dia walaupun terasa capek, terasa letih, berusaha mengejar sesuatu yang membuat tenang. Itulah orang mukmin. Barakallahu fiik. Jadi dunia ini sebagai tempat dia mencari ketenangan dengan amal soleh. Dia merasa rugi ketika tidak bisa beramal soleh. Dia gelisah ketika bermaksiat kepada Allah dan Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud manisnya iman. Jadi iman digambarkan seperti sesuatu yang manis. Tapi manisnya tadi adalah di dalam hati. Manisnya itu di hati, bukan di lidah. Berkata Imam Nawawi di dalam syarahnya, saya tambahkan sedikit supaya lebih gamblang. Imam Nawawi menerangkan tentang makna manisnya iman. Ini akan lebih gamblang lagi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud manisnya iman, istilzadu at-ta'at. Berlezat-lezat dengan ketaatan. Berlezat-lezat dengan apa? Ketaatan-ketaatan. Dia menjalankan ketaatan terasa lezat. Sekalipun orang melihat, kamu sengsara. Enggak, saya enggak sengsara. Saya bahagia. Berlezat-lezat dengan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, wa tahammulul masyaq wa itharu dzalik, dan menanggung al masyaq, beratnya melakukan ketaatan. Menanggung resiko beratnya menjalankan ketaatan. Yang ketiga, wa isaru dzalik ala akhra'id dunya. Dan dia lebih mengutamakan ketaatan daripada apa? Harta dunia. Akhra'id dunya, tujuan-tujuan dunia. Begitu kata Imam Nawawi. Jadi yang dimaksud manisnya iman ialah berlezat-lezat dengan ketaatan. Dia sholat, terasa tenang hatinya. Dia tidak sholat, gelisah hidupnya. Itu orang mukmin. Makanya Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan jiwa ini dengan sholat. Dengan sholat datang ketenangan. Itulah orang mukmin. Berbeda dengan orang kafir. Ada ketaatan malah tersiksa rasanya. Jadi ketaatan itu menyiksa dirinya. Terasa pahit begitu. Dan tidak sanggup menanggung beratnya menjalankan ketaatan. Tidak sanggup dia. Berbeda dengan orang mukmin, dia semakin lezat menjalankan ketaatan. Barakallahu fikum, itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang dimaksud manisnya apa? Iman. Nah. Jadi demikian para hadirin barakallahu fik, iman digambarkan buah yang manis, berarti kekufuran buah yang pahit. Yang menelan kekufuran menelan sesuatu yang pahit. Hidupnya pahit. Di dunia walaupun berlezat-lezat dengan kenikmatan dunia, Allah katakan kul tamatta bikufrik, silahkan bersenang-senang dengan kekufuranmu. Fa inna masirakum finnar, tempatmu nanti di neraka. Lihat, bersenang-senang berapa hari sih di dunia dibandingkan akhirat? Rugi. Makanya orang mukmin terasa manis ketika menjalankan sunnah. Sekalipun orang mencelaknya, menghinanya, tidak peduli. Biar kata orang. Ini sudah menjadi sesuatu yang manis bagi saya. Dia tidak dipenjara oleh dunia. Karena lebih mencintai akhiratnya. Betul Syekhul Islam dipenjara. Tapi bagi dia penjara itu, yang sempit itu, kalau dia melihat kehidupan akhirat jauh lebih nikmat. Demikianlah. Banyak orang yang dipenjara oleh dunia. Tidak mampu keluar dari kungkungan kecintaan dia terhadap dunia. Sehingga berat menjalankan ketaatan. Nah, di sini ada tiga sebab. Supaya seorang mukmin merasakan manisnya iman. Al-khoslatul ula. Sifat yang pertama. Minal khisalil waridati fil hadis, yang telah disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Apa yang pertama? Ayyakunallahu, agar supaya Allah wa rasuluhu dan rasulnya, ahabba ilaih, lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selainnya. Yang dimaksud Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai. Wa kadzalika jami'ur rusul, demikian pula seluruh para rasul. Tajibu mahabbatahum, wajib mencintai mereka. Jadi bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, para Nabi dan Rasul yang lainnya kita cintai. Cuman kita mentaati dan mengikuti petunjuk Rasul kita. Rasul yang datang kepada kita. Mentaati Rasul, sama saja mentaati Allah. Wa may yuti'ir Rasul, faqad ata'a Allah. Dalam surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Rasul, berarti mentaati Allah. Yang maksiat kepada Rasul, berarti maksiat kepada Allah. Tidak boleh dipisah dan dipilah. Saya cukup menjalankan Quran saja. Tidak perlu menghidupkan sunnah beliau. Anda tidak akan mendapatkan manisnya iman. Kalau ingin merasakan manisnya iman, jalankan ketaatan kepada Rasul SAW. Sekecil apapun dari sunnah, jalankan. Akan terasa manis. Akan terasa lebih manis apabila ahabba ilaih. Lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ahabba ilaihi minad dunya. Lebih dia cintai daripada dunia. Kulliha seluruhnya. Sekalipun dunia dihadapkan kepada dia. Tidak. Saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Daripada tawaran dunia tadi. Tidak menggoyah prinsip-prinsip sunnahnya. Itulah ahlus sunnah. Kalau ada ahlul bid'ah menawarkan dunia, tidak peduli. Silahkan dunia untuk kamu. Kita seorang mukmin muwahhid yang berjalan di atas sunnah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Barakallahu fiik. Wa nafsihi wa waladihi, ataupun lebih dia cintai daripada dirinya dan anaknya. Sekalipun anaknya sendiri. Wa walidihi, orang tuanya. Wa zaujihi, ataupun suaminya. Wa kulli syai'in siwahuma, segala sesuatu dari selain Allah dan Rasul. Nah sekarang, limadza ja'a al-hadis bilwawi. Kenapa di sini disebutkan ahabba ayakunallahu wa rasuluh, pakai wawu. Allah dan Rasul. Agar mencintai Allah dan Rasul. Ada wawunya. Wa ja'a al-khabar, dan datang berita ahabba ilaihi, lebih dia cintai daripada selain keduanya, Allah dan Rasulnya. Apa jawabannya? Jawabannya kata Syekh, li'anna mahabbatar rasul min mahabbatillah. Karena mencintai Rasul itu adalah termasuk mencintai Allah. Jadi kalau antum menghidupkan sunnahnya Rasul, sama saja menghidupkan agama. Kalau Anda melecehkan sunnah, berarti sama saja melecehkan agama antum. Jangan berani-berani melecehkan sunnah. Ketika ada orang beramal di atas sunnah, jangan berani-berani melecehkan. Kalau ada dalil yang sahih, hati-hati. Walaupun orang menghinakannya, biarkan. Walaupun orang mengasingkannya, biarkan. Memang agama ini datang asing, akan kembali asing. Apa? Biarkan terasing. Tetapi yang asing dan diasingkan, tuba, beruntung. Barakallahu fikum. Kenapa dia mencintai Allah dan Rasulnya? Karena itulah. Walihada ju'ila qawluh, oleh karena itulah dalam kalimat syahadat, dijadikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ruknan wahid. Ruknan wahida, dua kalimat syahadat jadi satu. Syahadat pertama syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua syahadatul rasul. Jadi satu rukun. Kalau antum cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan wa asyhadu anna muhammad rasulullah, antum belum muslim. Harus mengikrarkan dua kalimat syahadat. Makanya li'anal ikhlas la yatimu illa bil mutaba'ah. Yang namanya ikhlas tauhid, tidak berbuat syirik, tidak akan sempurna kecuali dengan mengikuti allati ja'at an tariqin nabi, yang telah datang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah thariqahnya Nabi. Jangan cari thariqah-thariqah yang lain. Kamu apa bisa kayak jadi nabi? Ya, kita tidak disuruh jadi nabi. Kita hanya disuruh mengikuti jalannya. Wa an hadza sabili, fattabi'u. Ini jalanku, ikuti. Kita hanya mengikuti, tidak mengada-ada. Barakallahu fik. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai. Nah, dan kata Imam Al-Khitabi, yang dimaksud al-mahabbah huna, kata Imam Al-Khitabi, saya tambahkan ucapan beliau, yang dimaksud cinta di sini, mencintai Allah dan Rasul, adalah al-ikhtiyar, lahubut tab', cinta dalam bentuk usaha, bukan tab' watak yang Allah ciptakan di hatinya. Iya. Memang mencintai Allah dan Rasul butuh perjuangan. Kita mencintai diri kita, mencintai anak, istri kita. Tapi kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan sesuatu, harus dikalahkan. Ini butuh perjuangan. Demikianlah ikhtiar. Maka ahli sunnah berusaha mempelajari sunnah, mempelajari jalannya Rasul dalam segala sisinya, dakwahnya, ibadahnya, akidahnya, manhajnya, lalu berusaha mencintainya dan mengamalkan di atas jalannya. Taib. Maka ini yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selainnya. Nah, yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Agar mencintai seseorang, al-mar'u. Al-mar'u di sini mencakup yasmulu rajul wal mar'ah. Mencakup seorang laki-laki atau wanita sama. Artinya, ketika dia mencintai seorang mukmin laki-laki karena Allah. Ketika dia mencintai saudarinya seiman mukminah karena Allah. Bukan karena dunia. Bukan karena tujuan-tujuan dunia. Tetapi karena dia mencintai Allah, mencintai Rasul, kita pun mencintainya. Itu konsekuensi. Jadi kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai sunnah, kita mencintai dia karena di atas sunnah. Kalau dia tidak mencintai jalannya Rasul, memusuhi jalannya Rasul, kita pun membenci dia. Kenapa? Karena dia membenci jalannya Allah dan Rasul. Itulah antara wala wal bara. Maka di sini, mencintai seseorang karena Allah. Apa yang dimaksud illa lillah? Alam dita'lil. Lam di sini dalam bahasa Arab, karena alasan. Ai min ajlillah. Karena sebab Allah. Apa maksudnya? Li'annahu qa'imun bita'atillah. Karena orang itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Saya mencintai antum karena antum mencintai Allah. Saya mencintai anda karena anda mencintai Rasul. Saya pun mencintai anda. Cinta dan benci karena Allah. Itu akan manis. Itu akan manis di dunia dan akhirat. Makanya dalam surat Az-Zukhruf, Allah katakan, Al-akhillau ba'duhum, Al-akhillai ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqi. Al-akhilla, teman-teman dekat. Khalil, teman akrab. Teman yang antum paling cintai. Ba'duhum li ba'din aduun. Satu sama lain akan saling bermusuhan. Lihat. Dulu di dunia, CS-an terus. Teman akrab. Orang lain menyakiti, saya yang maju. Loyalnya luar biasa. Sampai stempel, apa ini? Stempel darah. Berani nyakiti dia, stempel darah saya. Luar biasa cintanya. Tetapi kalau dia orang bukan orang yang bertakwa, ba'duhum li ba'din adu, akan jadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali teman yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, itulah teman yang akan terus langgeng sampai hari kiamat. Di dunia kalau sudah cintanya karena dunia, mesti akan bubar. Tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu saja kita nonton sampai kapan. Kalau dunianya bubar, cintanya ikut bubar. Loyalnya bubar, karena apa? Dunia tidak dapat. Itulah cinta karena dunia. Ahlu sunnah, mereka mencintai para mukminin, mencintai para solihin, karena keimanannya. Bukan hanya dengan ucapan, doa. Waladina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita doakan dengan sebab keimanan mereka. Jadi karena yang dimaksud karena Allah, karena orang itu mentaati siapa? Mentaati Allah. Makanya kata Imam Yahya Ibni Mu'ad, bukti orang itu mencintai kita karena Allah, kata Yahya Ibni Mu'ad, hakikatul hubbu fillah alla yazidu bil bir wala yanqusu bil jafa. Kamu akan lihat tidak menambahkan kepadamu kebaikan dengan sebab engkau memberi kebaikan. Tidak akan berkurang rasa cintanya karena sikap kakunya kamu kepada dia. Maksudnya apa? Kalau dikasih yang banyak, dia bertambah cintanya. Kalau tidak diberi, dia akan berkurang apanya? Cintanya. Ini bukan karena Allah lagi. Kalau karena Allah mau diberi atau tidak diberi, mau kita disikapi kaku atau kasar, yang jelas saya mencintai dia karena Allah. Walaupun dia tidak kasih apa-apa saya cintai dia. Itu karena Allah mesti. Kalau bukan karena Allah, akan berkurang kalau tidak diberi. Kalau karena Allah, tidak bertambah walaupun diberi. Tidak akan bertambah walaupun diberi, tidak pula berkurang kalaupun dia bersikap kaku. Tidak apa-apa. Dia masih di atas sunnah. Walaupun tidak ngasih apa-apa. Itulah seharusnya mencintai seorang karena Allah. Ya. Barakallahu fik. Wa hubbul insan lil mar'i lahu asbab. Mencintainya seorang kepada orang lain itu ada beberapa sebab. Kenapa antum mencintai seseorang? Mesti ada sebabnya. Di antaranya, yuhibbuhu lidunya, karena sebab cinta dunia. Karena dunia saya mencintai dia. Semakin banyak keuntungan dunia yang kita berikan, semakin besar rasa cintanya dia. Ini cinta karena apa? Dunia. Kalau tidak dikasih, marah. Pecah persatuannya. Kalau tidak dikasih, pecah persatuannya. Begitu, karena dunia. Atau yang kedua, وَيُحِبُّهُ لِلْقَرَوْبَهُ. Cinta kepada seorang karena hubungan kerabat. Itu sudah jelas, karena kerabat. Atau yuhibbuhu lizzamalah, karena sebab teman. Teman dari kecil. Sehingga dia akrab mencintainya luar biasa. Ada sebab karena itu. Wa yuhibbuhul mar'u zaujatahu lil istimta'. Atau seorang suami mencintai istri karena sebab dia bersenang-senang dengannya. Atau apa? Yuhibbu man ahsana ilaih. Dia mencintai orang karena orang lain berbuat baik kepadanya. Lakin idza ahbabta hadzal mar'a lillah, namun kalau Anda mencintai seorang karena Allah, fa inna dzalika min asbab wujudi halawatil iman. Itu menjadi sebab adanya manisnya iman. Barakallahu fiik. Itulah sebab yang kedua, dan ini nikmat yang besar. Karena di hari kiamat akan mendapatkan naungan di saat panasnya matahari, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhulluh. Wa rajulan tahaba fillah. Dua orang yang saling mencintai di dunia karena Allah. Lihat. Di saat matahari diturunkan satu mil dengan kepalanya, terik panas matahari jadi dingin. Karena dia mengamalkan amalan yang besar ini, mencintai seorang karena orang itu mentaati Allah dan Rasul. Itulah keutamaan mencintai saudaranya seiman, orang-orang muttaqin, ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillah.